Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi lahu ma fis samawati wal ard wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali kita berjumpa kembali pada hari yang berbahagia ini dalam rangka kajian tafsir Muhammad Mutawalli Sya'rawi, yang pada subuh berbahagia ini kita akan sampai kepada pembahasan ayat 181 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim. Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Para pendengar rahimakumullah, kalau pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas panjang lebar tentang keterangan al-wasiat ini pada ayat 181, di mana inti ceritanya, inti ayat itu adalah bahwa kita sebagai orang mukmin diperintahkan untuk terus melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, bahkan sampai pada akhir hayat pun kita masih tetap diperintahkan untuk melakukan kebaikan sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya, dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, seandainya besok akan datang hari kiamat sedangkan di tangan kamu masih ada satu bibit gandum untuk ditanam, maka tanamlah dia. Ini menunjukkan bahwa walaupun hasilnya tidak akan nampak, akan tetapi seorang mukmin tetap diperintahkan untuk melakukan kebaikan walaupun dia tidak menikmati hasilnya itu. Kaum muslimin rahimakumullah, keterangan terdahulu tentang wasiat sudah menjelaskan banyak hal. Maka di dalam ayat 181 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan keras bagi orang-orang yang merubah isi wasiat yang disampaikan oleh sang pewasiat itu. Di mana bagi orang yang melakukan perubahan-perubahan terhadap isi dan kandungan wasiat, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan dan Maha mendengar akan segala sesuatu. Para pendengar RRI yang berbahagia, wasiat adalah merupakan kebaikan yang diinginkan oleh sang pemberi wasiat pada saat kehidupannya nanti sudah berakhir. Artinya apa? Keinginan-keinginan untuk melakukan kebaikan tidak lagi untuk kepentingan dirinya, akan tetapi untuk kepentingan keluarga ataupun orang banyak. Oleh karena itu, keinginan-keinginan ini haruslah dilakukan dan dilakukan secara benar sesuai apa yang telah disampaikan oleh sang pemberi wasiat. Nah, sikap-sikap dan usaha-usaha merubah isi kandungan daripada wasiat itu merupakan satu dosa besar yang tidak patut dilakukan oleh sang ahli waris. Karena memang terkadang di dalam kehidupan ini, wasiat itu sendiri sebenarnya mengurangi daripada hak ahli waris. Oleh karena itu, sebagai tindakan penjagaan agar jangan sampai terjadi perubahan-perubahan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengecam bagi ahli waris yang melakukan tindakan pengubahan-pengubahan ini. Karena patut diketahui bahwa setiap orang itu mendapatkan sesuatu sesuai dengan rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mencoba untuk mendapatkan rezeki dari hal-hal yang dari secara tidak halal. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala sangat marah dan murka bagi orang-orang yang tidak mau, yang berusaha menghalangi orang lain untuk melakukan kebaikan. Baiklah, mungkin ini sedikit pembukaan dari saya, akan dikembangkan oleh para asatiz kita dalam dialog yang kita buka berikut ini. Iya, Ustaz Perdana, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih menjelaskan yang berkaitan dengan wasiat. Nah, betapa luar biasanya kalau kita lihat ayat ini. Ini adalah suatu prediksi yang akan terjadi dan sudah terjadi saat sekarang ini, akan munculnya apa yang kita sebut dengan orang-orang yang merubah-rubah isi daripada wasiat itu. Nah, kalau kita lihat belakangan ini, orang bisa terjadi ya saling membunuh, saling membenci, dan bahkan putus tadi persaudaraan itu gara-gara adanya perubahan-perubahan wasiat itu tadi. Bahkan kadang-kadang sampai kepada sekalipun sudah dinotariskan, muncul dua surat notaris pula. Kan begitu yang muncul sekarang ini. Dan kedua-duanya memiliki kekuatan yang sama. Jadi kalau saya ingin bertanya kepada Ustaz Perdana ini, apa yang seharusnya dilakukan oleh si pemberi wasiat? Apakah wasiat itu disampaikan atau dipanggilnya seluruh anaknya, keluarga-keluarga terdekatnya, kemudian diberikannya wasiatnya di situ, atau dia cukup menyimpan wasiat itu tadi di notaris, dan ketika dia mengatakan kepada notaris, nanti kau sampaikan surat ini kalau aku sudah meninggal. Bagaimana ini, Ustaz? Yang mana yang kira-kira jalan terbaik lah agar wasiat ini betul-betul dilaksanakan ya, sesuai begitu, dengan ya. Ini. Ya, baik Ustaz Adi, saya kira salah satu bentuk usaha yang dilakukan oleh si pemberi wasiat ini adalah notaris mencatatkannya dengan notaris, karena ini merupakan salah satu bukti otentik dan kuat, ya kan? Yes. Karena di dalam notaris, dalam keterangan yang sudah dinotariskan itu ada tanda tangan sang pemberi wasiat dan juga di sekalian dengan materainya. Dan ini secara hukum negara sudah dianggap sangat kuat. Ya, memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Kemudian agar tidak terjadi penyimpangan dan perubahan-perubahan terhadap apa yang ada di dalam surat wasiat ini, maka sebaiknya sang orang tua sebelum dia meninggal dunia, dia memberitahukan tentang isi wasiatnya itu sesuai dengan apa yang sudah dituliskannya di dalam surat wasiat yang sudah dinotariskan tadi. Nah, ini sebagai langkah-langkah agar apabila seandainya dia meninggal, maka jelaslah bagi sang ahli waris untuk melaksanakan wasiat tersebut, karena berdasarkan lisan sudah sampai kepada mereka dan juga berdasarkan keterangan tertulis juga sesuai dengan isi wasiat tersebut. Karena saya melihat ini perlu sekali untuk kita sampaikan kepada para pendengar Radio Republik Indonesia ini, bahwa sekarang ini kan kalau kita baca koran, beberapa hari yang lalu muncul surat pernyataan dalam koran bahwa tanah ini adalah milik si fulan. Kalau ada yang mengklaim tanah ini milik dia, dia harus berhadapan dengan hukum, kan begitu. Ini saya melihat bahwa permasalahan ini muncul karena antara lain penyebabnya itu tadi, karena wasiat itu mungkin tidak dipaparkan dengan jelas seperti yang Ustaz jelaskan itu tadi, atau bisa jadi juga karena dia sama sekali tidak melakukan wasiat itu. Jadi kalau gitu, wasiat ini tidak tabu lah begitu, Ustaz ya? Iya, wasiat bukan merupakan satu hal yang tabu sebenarnya. Dan wasiat juga bukan merupakan gambaran kedekatan seseorang dengan kematian. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan terdahulu, wasiat ini adalah merupakan usaha untuk melakukan kebaikan pada saat si pemberi wasiat ini sudah meninggal dunia. Artinya apa? Jangan sampai amalnya itu sampai terputus pada saat dia meninggal dunia. Ada amal-amal salih yang melalui wasiatnya ini yang bisa dia perolehkan ganjaran pahalanya pada saat dia sudah meninggal dunia. Jadi sebagai satu hal yang harus satu hal yang dianjurkan bagi masyarakat kita di Indonesia ini, khususnya orang-orang Islam, agar wasiat ini menjadi satu amal salih yang sebaiknya dilakukan oleh setiap orang. Kenapa? Karena baik bagi si pemberi wasiat dan juga memberikan kebaikan dan manfaat bagi orang lain selain daripada ahli waris itu. Ya. Dan janganlah dianggap sebagai satu hal yang tabu atau dikatakan sebagai kedekatan seseorang dengan kematian apabila dia memberikan wasiat. Ini satu tradisi yang mungkin harus kita perbaiki pemahamannya ini dalam kehidupan masyarakat kita. Karena memang banyak sekali kalau kita baca di koran itu kasus-kasus pengklaiman hak milik tanah yang sudah diwakafkan misalnya, betul. Tapi ternyata sang ahli waris mengatakan ini tanah tidak ada bukti otentik diwakafkan, oleh karena itu dia kembali mengambil alih. Akhirnya pembangunan-pembangunan di atas tanah itu atau usaha-usaha kebaikan yang dilakukan di atas tanah wakaf itu akhirnya jadi mandek dan bahkan hilang akibat sudah dikuasai oleh para ahli waris. Jadi wasiat ini cukup besar lah pengaruhnya gitu, Ustaz. Ya, benar sekali. Sangat-sangat besar sekali pengaruhnya dalam rangka untuk memberikan kebaikan bagi sang ahli waris dan juga sebenarnya juga memberikan kebaikan kepada masyarakat banyak. Jadi sebenarnya jangan dipahami bahwa wasiat itu hanya memberikan kebaikan kepada pihak-pihak tertentu saja. Tidak, sebenarnya wasiat itu punya kebaikan yang lebih luas daripada hanya untuk kebaikan bagi sang pemberi wasiat saja. Akan tapi juga bagi yang diberikan wasiat dan juga bagi orang-orang banyak. Ada satu permasalahan yang muncul sering di masyarakat awam ini ya. Ketika seseorang sudah lanjut usia gitu, kemudian yang mengurusi ketika dia sudah lanjut usia ini bukan anak kandung gitu kan. Lantas dia memberikan wasiat kepada anak yang mengurusnya ini, anak angkat ya biasa ya. Saya kasihkan harta ini kepada kamu tanpa sepengetahuan kepada anak kandungnya yang jelas-jelas hari ahli waris kan gitu. Apakah ini wasiatnya bisa diubah gitu habis dia menjelang wafatnya gitu? Karena menurut keyakinan si siapa yang orang tua ini bahwa saya anaknya enggak open gitu. Enggak ambil peduli, yang penting yang ngurusinnya itu cuma anak angkatnya itu sendiri gitu ya. Bahkan kadang-kadang gini, Ustaz, permasalahannya harta itu seluruhnya atau bahkan sebagian besar itu diberikan kepada orang yang ngurusin itu tadi. Iya, satu hal yang harus kita pahami benar bahwasanya wasiat ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ya, sebagaimana keterangan Rasulullah SAW, la wasiyata lil waris. Tidak ada hak bagi ahli waris untuk menerima wasiat. Oleh karena itu, di luar dari para ahli waris inilah yang sebenarnya berhak untuk menerima wasiat. Nah, seperti yang dikatakan oleh Ustaz Sapiar tadi, bahwa bagaimana hukumnya memberikan wasiat kepada anak angkat atau orang-orang yang mengasuh diri kita. Misalnya kita berikan wasiat kepada mereka, ini adalah sah-sah saja dan harus dilaksanakan. Ya, karena mereka bukan ahli waris dan tidak ada mendapatkan jatah harta dari warisan yang kita tinggalkan. Misalnya kalau kita pemberi wasiat, jadi pelaksanaan pemberian wasiat, pelaksanaan wasiat oleh sang ahli waris untuk diberikan kepada anak angkat tadi misalnya, itu merupakan satu kewajiban. Karena wasiat itu adalah hutang yang harus dilaksanakan oleh ahli waris. Nah, tapi permasalahannya itu tadi kembali lagi kepada bahwa terkadang seseorang memberikan wasiat itu secara lisan saja. Ini kan memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk tidak diterima oleh sang ahli waris karena tidak ada bukti otentik yang kuat di situ. Dan sekarang bukti lisan itu tidak kuat. Bukti gitu, lisan itu tidak kuat karena bisa saja sang ahli waris mengklaimnya itu sebagai tindakan penipuan yang dilakukan oleh si pengasuh tadi misalnya. Nah, oleh karena itu sebaiknya wasiat ini disamping disampaikan secara lisan tidak hanya kepada orang yang berhak menerima wasiat, akan tetapi juga disampaikan kepada ahli waris agar mereka tahu benar bahwasanya ini adalah wasiat sang ayah atau sang ibu untuk dilaksanakan dan merupakan hutang bagi mereka apabila mereka tidak melaksanakannya. Baiklah para pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita pada hari ini tentang bagaimana wasiat itu merupakan satu kebaikan yang sangat dianjurkan bagi kita umat Islam untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita, apakah pada saat kita masih sehat ataukah pada saat kita sudah mendekati ajal kita. Karena kebaikan itu adalah modal utama kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini kajian kita pada hari ini. saya Ahmad Perdana berserta saya Ustaz Ardiansyah, Ustaz Syafiar, Ustaz Hanafi dan Ustaz Zainal Arifin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian yang diberikan. Insyaallah kita akan tetap berjumpa setiap harinya pada jam 5.30 di gelombang 94,3 di radio kesayangan kita RRI. Terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.